Hadis berikutnya. Al-hadis al-khamis wal-ishrun ba'da thalathumi'ah. Hadis yang ke-325. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu qal kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an masih turun. Law kana shay'an yunha an, kalau saja azl itu sesuatu yang dilarang, lanahana anhul Qur'an, tentunya akan dilarang kami oleh Qur'an, yakni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin dibahas hadis yang pertama dalam masalah azl, disebutkan dengan kalimat lima, yaf'alu dhalika ahadukum. Mengapa salah seorang kalian melakukan hal tersebut? Artinya kalimat lima adalah pertanyaan. Pertanyaan inkari. Kalau kamu melakukan sesuatu, ngapain? Untuk apa itu? Ingkari bukan? Ingkari. Terkesan apa? Terkesan yamna. Berarti hukumnya haram. Tetapi di riwayat kedua ini, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dalam keadaan Al-Quran masih turun. Memang azl adalah perbuatan yang tidak terlihat oleh manusia. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu. Tetapi Allah pasti tahu. Iya kan? Allah pasti tahu. Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau saja ini dilarang, pasti akan turun wahyu kepada Nabi. Sesungguhnya, ada di tengah-tengah kalian yang melakukan nazal, katakan pada mereka. Iya kan? Akan muncul seperti itu, seperti pada kasus-kasus lain. Apa kasus-kasus lain yang mirip? Nabi tidak tahu, Allah tahu, kemudian Allah tegur. Ada? Ada, yaitu ketika ada seorang wanita yang mengeluhkan kepada Allah, tashtaki ilallah, iya kan? Kata Allah, sesungguhnya ada seorang wanita yang mengeluh kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah tahu pembicaraan kalian berdua padahal di rumahnya, suami istri. Nabi tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah turunkan wahyunya kepada Nabi, ada dua orang yang begini, begini, begini. Maka turunlah hukumnya. Bolehkah seperti itu? Engkau aku perlakukan seperti ibuku. Aku hormati, aku layani, aku kasih belanja, tapi jima enggak. Hah? Akhirnya sang wanita tadi mengeluh. Kepada siapa mengeluhnya? Pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Nabi gak tahu itu urusan rumah tangga orang. Nabi gak tahu. Tetapi Allah turunkan wahyunya kepada Nabi. Wahai Nabi, ada orang yang begini, begini, begini, begini. Mereka mengeluh kepada Allah. Dan Allah mendengar keluhan mereka. Mafhum? Maka para sahabat ini beralasan dengan itu. Azal juga sama. Walaupun Nabi tidak tahu, Allah tahu. Tapi nyatanya gak turun wahyu. Iya kan? Terkesan dari hadis pertama, haram. Terkesan dari hadis kedua mubah. Inilah sebabnya terjadi sedikit ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena hadis pertama mengesankan, ngapain kamu lakukan itu? Toh Allah menakdirkan sekehendaknya, kamu azal enggak azal Allah akan takdirkan. Sedangkan di sini kami biasa berazal dan Al-Qur'an tidak turun melarang kami. Al-makna al-ijmali, maka maknanya secara ringkas. Yukhbiru Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahum kanu ya'ziluna min nisa'ihim wa ima'ihim. Sesungguhnya mereka biasa melakukan azal pada istri-istri mereka dan budak-budak perempuan mereka di zaman Rasulullah SAW. Wa yuqirruhum ala dhalik, dan ternyata ada takrir. Apa takrir? Pembiaran. Pembiaran tidak ditegur, itu namanya takrir. Kalau ada seseorang yang melakukan di hadapan Nabi satu ucapan atau satu perbuatan dan Nabi membiarkan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Mubah. Karena Nabi membiarkan. Seperti ada yang membaca Sami Allahul liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Beliau bacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Lahul hamdu wa lahu tsana'ul hasan. Nabi memujinya. Artinya dibolehkan. Itu boleh, itu bagus. Demikian pula barakallahu fikum, siapa yang melakukannya di zaman Quran masih turun, tapi Quran enggak turun menegur, berarti Allah setuju, Allah membiarkan, silakan saja. Ini alasan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Walau lam yakun mubahan ma aqarrahum alaih. Kalau itu tidak mubah, niscaya enggak akan ditakrir oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu qila lahu, maka seakan-akan akan dikatakan kepadanya, la'allahu lam yablughu sani'ukum, mungkin Nabi enggak dengar, enggak tahu perbuatan kalian. Maka dijawab, Allah tahu. Kalau memang dilarang, Allah akan turunkan wahyunya. Faqala, maka beliau berkata, idza kana lam yablughu, kalaupun tidak sampai kepada Nabi beritanya, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya'lamu, maka Allah tabaraka wa ta'ala tahu. Wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an masih turun. Walau kana mimma yunha anhu, kalau itu termasuk yang dilarang, lanaha anhul Qur'an, niscaya akan dilarang oleh Qur'an. Walamma aqarrana alaihil musyarri', dan tidak mungkin akan dibiarkan kami oleh musyarri', oleh pembuat syariat. Musyarri', pembuat syariat. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadits fawaid jamma, khususan haul al-azli wa mithluhu aw wa amsalu. Yang pertama, anna sahabah kanu ya'ziluna ala ahdi Rasulillah. Pertama, bahwa para sahabat melakukan azl. Karena Jabir tidak berkata saya melakukan azl. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah menyatakan, kami kunna na'zil. Kami para sahabat. Berarti bukan satu orang, sekian banyak sahabat melakukan azal. Wallahu subhanahu wa ta'ala muttali'un ala amalihim. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala melihat amalan-amalan mereka itu. Fa'aqarrahum alaih. Dan Allah membiarkannya, tidak menurunkan wahyu tentang itu. Wa ka'anna rawi sawa'un akana Jabiran an Ummu Sufyan Maka rawi yang meriwayatkan sama saja apakah Jabir bin Abdullah ataupun Ummu Sufyan, arada bihaga, memaukan dengan ini bahwa al-azl mawjud, bahwa perbuatan azl ada di zaman sahabat, fi zaman tashri', di zaman turunnya syariat. Walam walamma lam yanzil bihi syai'un istadalla annahu jaiz, ketika enggak ada ayat yang turun, enggak ada ucapan Nabi, enggak ada ucapan Rasulullah SAW yang melarangnya, maka itu dalil bolehnya azal tersebut. Aqarra syari', karena dibiarkan oleh syariat atas hamba-hambanya. Wa bihadha yandafi' istighrab ibn Daqiq al-Aid, dari sini tertolaklah keheranan Ibn Daqiq al-Aid, yakni pendapat beliau di dalam ta'liq terhadap Umdatul Ahkam. Enggak ada yang perlu diherankan dan enggak ada yang aneh di sini. Kami berazal, Quran masih turun. Kalau memang itu dilarang, imma turun ayat benar-benar dibaca yutla alaih, atau Nabi mendapatkan dari Allah khabar, berita, sebagaimana yang lainnya. Nabi berdiri di mimbar, aku mendengar di antara kalian ada yang begini dan begitu. Ayatnya tidak tersebut dalam ayat, tapi Nabi diberitahu ada yang begini, ada yang begitu. Apakah sudah terjadi di tengah kalian? Kemudian dilarang. Tetapi azal tidak turun ayat, tidak pula Nabi diberitahu, tidak pula diperintah untuk melarangnya. Ini ta'lil, alasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad jaa fi sahihi Muslim, telah datang riwayat dalam sahih Muslim bahwasanya sampai kepada beliau, aitsu qala li Jabir, ketika sampai kepada Jabir, fa balagha dhalika an-nabiy falam yanhana. Jabir mengatakan lebih jelas lagi, sampai berita azal ini kepada Nabi dan Nabi tidak melarang. Jelaskan. Yang mentakrir bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Nabi juga mentakrir. Apa buktinya? Nabi dengar sampai berita kami mengazal istri-istri kami dan Nabi tidak melarang. Hanya bertanya, untuk apa? Karena memang kalian berazal silahkan, tetapi kalau Allah akan menakdirkan nasamah, akan Allah takdirkan. Walaupun kalian berazal, kalau Allah menakdirkan jadi, ya jadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipaham. Yang kedua, annal azla mubahun, bahwa hukum azal dibolehkan. Haitsu 'alimahu sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahum alaih, di mana Nabi tahu para sahabatnya melakukan azl dan Nabi tidak melarangnya, tapi aqarrahum, membiarkan. Fa innahu la yuqirru 'ala batilin, karena Nabi tidak mungkin akan membiarkan sesuatu yang batil. Wa syar'uhu qawluhu wa taqriruhu, sedangkan syariat adalah ucapan beliau dan pembiaran beliau. Wa sayatil khilafu fi, dan nanti akan datang perselisihan para ulama tentangnya. Berarti apa itu syariat? Asy-syari'ah adalah amruhu, perintah Nabi, qauluhu, ucapan Nabi, fi'luhu, perbuatan Nabi, wa madza, taqrir, taqriruhu. Taqrir termasuk syariat. Perintah Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi, itu semua syariat. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, qala San'ani, berkata As-San'ani, qaluhu law kana syai'an, kalau itu adalah sesuatu yang dilarang. Kata San'ani, hadza min afradi muslim, ini kalimat ini hanya ada pada muslim sendirian, tidak ada pada Bukhari. Walaysa huwa min qawli Jabir, dan itu bukan ucapan Jabir. Itu bukan ucapan Jabir. Berarti ucapan Jabir mana? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Titik. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Adapun kalimat law kana syai'an yunha anhu bukan ucapan Jabir, tapi penjelasan dari rawinya yang menyampaikan. Wa innama huwa min qawli Sufyan ibn Uyainah. Itu adalah ucapan Sufyan ibn Uyainah, perawi hadis tadi, dari Atha, dari Jabir. Dari Atha ibn Abi Rabah, dari Jabir ibn Abdullah. Yani Sufyan ibn Uyainah seakan-akan berkata begini, menjelaskan kepada murid-muridnya, bahwasanya aku mendengar dari Atha, dari Jabir, bahwasanya Jabir menyatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berasal dalam keadaan Quran masih turun. Kalau saja, kata siapa? Kata Sufyan ibn Uyainah, kalau saja itu adalah sesuatu yang dilarang, akan dilarang oleh Quran. Paham penjelasan? Maka barakallahu fikum, hati-hatilah kalian ketika ustaz kalian membacakan hadis kemudian menjelaskan. Innamal a'malu bin niyat, niat di dalam hati. Kalimat niat dalam hati itu ucapan siapa? Ucapan saya atau ucapan hadis? Hah? Hadis? Nah, ucapan ustadznya. Harus dibedakan. Itu ucapan ustadz, bukan ucapan hadis. Kadang-kadang nadanya berbeda, kadang-kadang nadanya mirip sekali, dikira hadis. Innamal a'malu bin niyat, dan niat itu dalam hati ya ikhwan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalimat masing-masing orang itu bukan ucapan hadis, penjelasan dari orang yang membawakan hadis. Tetapi kadang-kadang masuk seakan-akan hadis, itu yang disebut dengan istidraj. Itu yang disebut dengan istidraj. Seperti pada hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW memegang pundakku dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil, idza asbahta fala tantadir al-masa', wa idza amsayta fala tantadir as-sabah. Hafalkan hadis ini ya. Itu hadis barakallahu fikum terpotong dua, sepotong memang hadis dari Nabi, sepotongnya ucapan Ibnu Umar. Nabi hanya menyatakan, jadilah di dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Titik. Kemudian Ibnu Umar berkata, maka kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau engkau di sore hari, jangan tunggu pagi. Seperti layaknya musafir yang ingin cepat-cepat pulang ke negerinya. Tidak membuang-buang waktu sia-sia. Kembali kepada kitab. Baik. Maka barakallahu fiikum, tidak peduli apakah itu ucapan Jabir ataupun ucapan Sufyan ibn Uyainah, sama saja. Kenapa sama saja? Hukumnya sama saja. Kunna na'zil wal Qur'anun yanzil, itu sudah dalil. Kalimat berikutnya, law kana syai'un yunha anhu lanahana al-Qur'an. Law kana syai'un yunha anhu lakana lanahana anhu al-Qur'an. Ucapan siapa ini? Ucapan? Naam. Ucapan Sufyan bin Uyainah, kata As-Sunani. Kata yang lain tidak, ini ucapan Jabir sendiri. Sama saja, apakah itu ucapan Jabir bin Abdullah ataupun ucapan Sufyan bin Uyainah, tetap karena intinya pada kalimat kunna nazil wal Qur'anu yanzil. Ini hanya tafsirnya. Ini hanya tafsir dari sini. Sehingga sama saja ucapan Jabir ataupun ucapan Sufyan ibn Uyainah. Di situ am yang tadi saya bacakan Ummu Sufyan salah. Salah. Bukan Ummu Sufyan, am Sufyan. Kembali ke atas. Sawa'un akana Jabiran am Sufyan. Sama saja apakah itu Jabir atau Sufyan. Yang keempat, oh masih ada. Walafdu muslim, dalam lafaz muslim, law kana syai'un yunha anhu lanahayna anhu lanuhina anhu al-Qur'an tafarrada bihi Sufyan. Itu hanya menyendiri pada Sufyan. Berarti bukti kalau itu ucapan Sufyan bukan ucapan Jabir. Kalau ucapan Jabir pasti akan nyampe pada semua perawi dari Jabir. Semua perawi dari Jabir akan mengatakan law kana syai'un yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Tapi kenyataannya semua yang mendapatkan dari Jabir hanya intinya saja kunna nazil wal Qur'anu yanzil titik. Tetapi tiba-tiba Sufyan ada tambahan ini. Berarti beliau sedang menjelaskan makna kunna nazil wal Qur'anu yanzil adalah kalau itu suatu yang dilarang akan dilarang oleh Qur'an. Walafdu mu'allif al-umdah yaqtadi annahu minal hadis. Di dalam tulisan hadis ini, di dalam kitab Umdatul Ahkam oleh mu'allif al-Maqdisi rahimahullah, ditulis seakan-akan hadis. Walaysa kadzalik. Ternyata tidak demikian. Itu istidraj dari siapa? Dari Sufyan. Istagraba Ibnu Daqiq al-Aid. Karena ini berkait dengan tadi. Terjawablah keheranan Ibnu Daqiq al-Aid. Ya kan? Apa keheranannya? Di sini. Istagraba Ibnu Daqiq al-Aid hadat taqrir al-mansub ila Jabir. Ibnu Daqiq al-Aid keheranan tentang takrir yang dinisbatkan kepada Jabir. Yaitu takrirullah. Kalau saja itu sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Quran akan melarang. Wahawala San'ani an yuzila hadas tigrab. Maka San'ani ingin menghilangkan keheranan Ibnu Daqiq al-Aid bahwa itu bukan ucapan Jabir. Itu ucapan Sufyan. Adapun Jabir justru berkata, sampai ucapan kami ini kepada Nabi, dan Nabi diam. Berarti takrirnya takrir Nabi. Ibnu Daqiq al-Aid terheran-heran. Jadi ada takrir dari Allah. Allah mentakrir karena gak turun Quran. Keheranan itu terjawab karena Jabir tidak mengucapkan kalimat itu. Yang mengucapkan kalimat itu adalah Sufyan ibn Uyainah. Dan ternyata Jabir sendiri berkata di riwayat lain, sampai berita azal kami kepada Nabi dan Nabi diam, tidak melarang. Sehingga betul-betul takrir yang dipahami dalam fikih, yaitu takrir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. انتهى نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا